Saya kasih lagu terbaru di sini bareng Nyuk and Dedes, bareng cantik-cantiknya Indonesia. Umum apa enggak? Ora umum. Tangannya diangkat tepuk-tepuk lagi yo. Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Hey! You get it? Ibuku seorang diri, jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Di mana uang, di mana nama, di mana sih aku mencari kehidupan. Bayangkan Diana ya. Goyang lagi Kak Noni. Bisnya diangkat bareng-bareng.